single terbaru Roni Geklau. Roni Geklau. Mengapa? Beribu cara yang ku lakukan agar kamu tetap bahagia dengan diriku, walaupun sederhana yang ku punya. Ku tahu memang cinta kita tadi restui, namun ku sedang berjuang untuk tunjukkan bahwa ku pantas untukmu. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku bisa pelekan aku, dianggap kecil tapi tak apa-apa. Yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku kan tunjukkan pada dunia cinta ku mampu bahagia bersama. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku disepelekan aku, dianggap kecil tapi tak apa-apa. Cinta ku mampu bahagia bersama.